Soalan seterusnya, ada orang khabar saya, kita kena cari Allah. Orang tu kata kalau kita tak cari dia, amalan kita tidak akan sapa. Saya minta orang itu jelaskan, saya nak cari macam mana. Dah makin dia terang, makin saya pening. Orang itu kata Allah berada atas, paling atas sekali. Yang saya tahu Allah berada, tak berada di mana-mana. Bolehkah ustaz menerangkan perihal ini? Ha. Kawan dia kata, mu kena cari Tuhan. Okey, boleh terima lagi. Nak, kerana Tuhan ciptakan kita. Nak, kerana Tuhan suruh kita kenal dia. Kenal, mencarilah. Mencari ilmu untuk mengenal Allah. Allah nak suruh kita kenal. Allah turunkan para nabi, para rasul dan kitab. Maka kita, siapa kita? Nabi Muhammad SAW dan kitab Al-Quran. Mendalami Al-Quran. Di sana menceritakan kita supaya kita kenal Allah. Dalam Quran, kita tak kenal zat Allah, tapi kita kenal Allah dengan sifat-sifat Allah yang disebut dalam Quran. Maksud mencari Tuhan, mana? Kenallah Allah sebelum kita beribadat kepada dia. Kata Imam Ghazali, "Fakaifa antabuda man la ta'rifu?" Macam mana kamu sembah orang yang kamu tidak kenal? Jadi bukan maksud mencari gitu, mengembara ke rata dunia cari Tuhan. Bukan gitu. Hak tu yang orang awam duk faham, tu salah. Maknanya kita belajar, kita baca Quran, kita dengar hadis. Tak pandai. Dengar kupasan ulasan daripada tok-tok guru, ustaz-ustaz kita. Sekarang ni lagi mudah. Ulama himpunkan dipanggil ilmu tauhid. Dengar ilmu tauhid, maka kita kenal Tuhan. Nampak? Kerana dalam ilmu tauhid dihimpunkan nah, hadis-hadis dan ayat Quran tentang tauhid, tentang makrifat. Kemudian kawan dia kata, Tuhan duduk mana? Atas sekali duduk. Neh, atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Neh. Jadi Tuhan ni bukan duduk atas bawah. Neh. Laika laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada satu yang sama dengan Tuhan. Segala-galanya. Tak ada sesuatu yang sama. Kalau duduk di atas tu maknanya Sidratul Muntaha, atas pada langit yang ketujuh. Tuhan bukan jenis gitu. Datu yang Nabi terima semayang 5 waktu masa malam Isra' Mi'raj bukan naik jumpa Tuhan. Kan? Nabi naik pada tempat yang paling tinggi, bukan Tuhan duduk situ cengok Tuhan. Kan? Jangan faham gitu. Naik tempat yang tinggi, terima perintah Tuhan, tapi Tuhan tidak di mana-mana. Nampak? Jangan bila Nabi naik ke langit yang ketujuh, kita kata Tuhan duduk atas tu. Jangan. Tak ada sebut pun Tuhan duduk di sana. Tuhan hanya memerintahkan Nabi ketika Nabi naik ke atas langit yang paling tinggi. Dah tu dia naik atas, dia jumpa Tuhan. Dah, tak mesti. Macam kita tubik luar jalan tu. Nak, ha. Mungkin dah, ni mak. Aku tubik, aku pergi cakap dengan abang ku. Hei, abang mu ada Mekah, ha? Tak balik lagi. Ngaruk mu ni. Nak, dah aku cakap dengan abang ku. Cakap mana? Cakap telefon luar tu. Lah, khabar gitu. Abang duduk Mekah, dia cakap luar tu dengan abang dia. Cakap seorang, dia pun duduk telefon. Nah, begitu juga Nabi. Nampak? Menerima wahyu, menerima kewajipan semayang atas pada langit yang ketujuh, bukan Tuhan dudukkan Nabi. Neh, Allah tidak bertempat. Di mana saja, di situlah pengetahuan Allah. Di situlah kita duduk dalam rahmat Allah. Di situ kita duduk dalam perhatian Allah. Soalan seterusnya.